Ya, senang sekali siang hari ini Dian bisa hadir bareng mas-mas Anton semuanya di sini ya. Tadi satu temang spesial sudah dikasih bareng Monata, alamat palsu request dari semuanya yang ada di sini ya. Oke, kembali yang kedua kalinya. Sambut mesra, katakan padanya, papanya sudah rindu menantikannya. Tidak ada mana di kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Siap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ayah. Oh, bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang mama. Kita berdua berdampingan dengan dia. Pasti kita berdua akan sayang kepadanya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi. Hidup Anta. Hatiku bahagia. Kasih semangat dong kami. Padanya kelahirannya akan kusambut mesra, katakan padanya papanya sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia. Katakan padanya, apa-apanya sudah rindu. sip. Terima kasih, tepuk tangannya ya.